nyebutakan wa ingkanal musallamu alaihi wahidan. Wa ingkanal musallamu alaihi wahidan. Senajan sing disalami ini kumung siji. Okay, ananging mangke wonten penjelasan ulama berbeda pendapat. Nek sing disalami siji. Wa ingkanal musallamu alaihi wahidan. Iki pendapatnya Nawawi rahimahullah. Senajan sing disalami niku mung siji. Wa yakulul mujibu tiang sing jawab salam nek wau sing awiti seniki sing jawab salam nek disalami ngaten wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fayati biwawil atfi fi qawlihi wa alaikum. Tata sonten tambahan wa alaikum. Boten alaikumussalam tok. Ini ngonten wa alaikumussalam. Fayati biwawi. Ini tata sonten wawu nek. Nek singawiti salam boten ngangge wawu. Boten wassalamu alaikum. Boten. Nggih, kayane nggih. Mboten wonten sing kaya niku. Umume wong sing awiti salam nggih assalamu. Mboten wassalamu alaikum, mboten nggih. Nggih, berarti pun bener niku. Assalamu alaikum mboten ngangge wawu. Nah, sing jawab niku nggunakaken wawu. Fayati biwawi. Wa alaikumussalam. Kepribun? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang tepat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Niki karepe kan waalaikumsalam. Sing umum nggih pun nggih. Saking cepetnya napa saking nawane. Sing tepat insyaallah waalaikumussalam. Nggih dirubah nggih kebiasaan sing waalaikumsalam. Waalaikumussalam. Coba Pak Ahmad. Assalamualaikum. Nah kan. Mboten waalaikumussalam nggih. Waalaikumsalam dhisik malah. Ning assalamualaikum ora lengkap. Mboten masalah. Assalamualaikum kan nggih. Jawabane niki lho sing dimaksud to. Waalaikumsalam. Mboten. Waalaikumsalam mboten. Sing tepat waalaikumsalam. Lah nggih kan jenengan salam assalamualaikum. Mboten salamun alaikum kan? Assalamualaikum. Lah nggih anten aneh kan? Assalamualaikum kan? Lah nggih wonten ale assalamualaikum wonten ale kan ning sebab niki lame kan mboten keton lah ya niku. Samsiah nggih. Nggih, samsiah. Samsiah. Jadi assalamualaikum. Mboten al-salam. Ning assalamu lan kaya mboten salamun alaikum. Salamun alaikum. Kaya ingin buatan salamun alaikum. Niki itu masalah waku kali buatan waku niki. Salamun alaikum. Kaya ingin buatan salame malaikat dumateng Nabi Ibrahim napa ren? Hah? Lah nggih, salame malaikat maring Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggih. Nggih. nggih Nabi Ibrahim namu kan uluk salam nggih. Wonten alim mboten? Mboten kepan-panan nggih. Nabi Ibrahim ketekan tamu malaikat. Malaikat teniku kan uluk salam. Nggih. Malaikate uluk salam nggih. Kemutan mboten, Den? Hah? Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqala salaman. Betul-betul alaih. Jadi umumnya tiang niku mengucapkan salamun alaikum. Betul salah. Mung Ibrahim nalikane nekani malaikat nalikane negani Nabi Ibrahim niku ucapan salam niku mboten assalamu mboten salamun alaikum. Dijawab dening Nabi Ibrahim napa? Napa jawabane Nabi Ibrahim? Ha? Napa jawabane Nabi Ibrahim? Qala salamun ngaten niku. Qala salamun. Faqalu salama, qala salamun. Oke, kita tinggali penjelasan masalah ini. Tetos niki wau penjelasan An-Nawawi rahimahullah ing dalam kitab Riyadhus Shalihin, kaitanipun kalian pembahasan bab kaifatus salam. Tetos Nawawi rahimahullah maringi penjelasan nalikane tiyang ngawiti salam ucapane assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Tiang sing jawab salam wa alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Hadirin hadirakumullah. Ing dalam pembahasan bab menika wonten khilaf bainal ulama. Masalah idza hal idza sallama wahid yaqulu assalamu alayka am alaikum. Ing dalam masalah nalikane sing disalami niki siji niki wonten khilaf bainal ulama. Nek sing disalami wong akeh niki mboten khilaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananging wonten perselisihan pendapat ing antaraning para ulama nalikane ingkang dipun salami niki setunggal. Sing disalami niki mung siji. Niki ulama berbeda pendapat. An-Nawawi rahimahullah termasuk ulama ingkang berpendapat senajan niku sing disalami siji niku gunakaken kalimat assalamu alaikum wa in kanal musallamu alaihi wahida. Niki pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Senajan sing disalami niki mung siji wa in kanal musallamu alaihi wahida niki tetap gunakan kalimat assalamu alaikum. Sebagian ulama sanese malih berpendapat nek sing disalami niku mung siji niku kalimate assalamu alaika. Assalamu alaika. Ning jarang nggih kula njenengan assalamu alaika nggih. Nggih umume nggih assalamu alaikum. Nggih. Terus ulama berbeda pendapat yang dalam masalah next sing disalami niki tiang setunggal. An-Nawawi rahimahullah pendapatnya senajan sing disalami niki tiang setunggal, assalamu alaikum. Gini niki sing pun berkembang teng masyarakat kita. Jaranglah kulon jenengan mireng kulon jenengan dewek disalami wong assalamu alaika pak kaji kemat. Nah, ini jarang lah. Umum nonton jarang. Malurun tau kru mbok. Umumnya ya assalamualaikum. Berarti jenengan niku ngetutna pendapatnya sinten? An-Nawawi. Nggih, jenengan iki mboten ngerti pendapatnya sinten. Pendapatnya sinten. Nggih, niki pendapatnya An-Nawawi rahimahullah. Lah sebagian ulama sanes niku nyebutaken nek sing disalami niki mung siji niku kalimatnya assalamu alaika, assalamu alaika. Lah sing leres sing sahih pundi? Napa sahih kabeh? Hah? Kepriwon? Alasane niku nggih. Jadi nek kak muter nggungaken. Hah? Syekh Abdul Hamid. Lagi mau setua ya Syekh lah. Ini ke qalahu Syekh Abdul Hamid. Alasannya ngegungakan nanti ini loh. Kum, ini ku alasannya ngegungakan ya. Lagi wong siji kok kum berarti kan pengagungan memuliakan, ngaten nggih? Alasane niki. Qala Syekh Abdul Hamid. Jenenge Abdul Hamid nggih? Karan dhuwur. Oh. Nggih. Hat. Urip. Senes syarat. Nggih. Terus tanpa salam pun mboten masalah. Jadi umpamane kula langsung innalhamdalillah nahmadu mboten masalah. Senes syarat. Soale nek syarat iki ora sah mangke. Pengajiane mboten sah niki mangke. Senes syarat. Bahkan sebagian ulama kebiasaane niku nek pun jagong kaya niki mboten perlu salam. Nggih itu masalah niku, wong wis njagong kaya iki kon salam. Salamane teka ketemu ben mlebu kaya niku sebagian ulama. Wallah alam sebagian ulama sanes nggih salam itu masalah. Nggih. Insyaallah mboten masalah. Salah. Nggih, masalah niki masalah ulama berbeda pendapat yang dalam perkara kaifiatus salam nalikane salam nggih tiyang setunggal ingkang berpendapat nek niku setunggal ngangge assalamu alaika niki dilandasi hadis ani nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisil musi fi salati kaya dene ing dalam hadis wong sing kliru ing dalam salate nabi alaihi salatu wasallam ngendika dumateng tiang sing kliru ing dalam salate assalamu alaika. Berarti praktek ingkang dipun lambai dening sinten? Nabi, assalamu alaika. Niki singgih landasan. Niki singgih napa? Landasan. Dene ulama-ulama ingkang berpendapat senajan niku sing disalami setunggal niku tetap menggunakan assalamu alaikum, termasuk An-Nawawi rahimahullah ingkang berpendapat niki. Niki menggunakan dalil hadis ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam pembahasan bab niki. Hadis An Imran Ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi summa jalasa faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asrun summa ja'a akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi fajalasa faqala isrun summa ja'a akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu faradda alaihi fajalasa faqala salasun rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini sahih bi syawahidihi. Hadis ini sahih bi syawahidihi. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Imran bin Husain ngendika ngaten, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anten salah setunggalipun tiang jaler suan maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko tiang jaler niki uluk salam. Maring sinten? Nabi. Assalamu alaikum. Nabi dewekan apa nabi niku tiyang kathah niki. Wonten kan sane. Lange wektu tiyang jaler niki sowan dumateng nabi niki nabi dewekan. Kenapa nabi wonten batire? Lah niki lah terjadi khilaf. Tiyang ingkang berpendapat nek sing disalami wong siji assalamu alayka kuwi nabi wektu kuwi ora dhewekan. Uli maknani hadis niki. Uli memahami hadis niki. Nabi ora dhewekan. Malaika dhewekan. Kepripun? Malaika ya dhewekan. Hadis Imran bin Husain iki nyeritakaken ja'a rojulun ilan nabi anak salah sineng wong soan maring nabi dewe ke uluk salam assalamu alaikum. Lah ulama-ulama ingkang berpendapat senajan niku sing disalami siji gunakan assalamu alaikum niki hadise dipahami waktu niku nabi dewek. Senajan nabi dewekan tetap menggunakan kalimat assalamu alaikum. Boten assalamu alaika. Dene ulama ingkang berpendapat kuwi nabi anak kancane. Berpendapat nek wong akeh assalamu alaikum, nek dewekan assalamu alaika. Hadis niki dipahami. Hadis niki, hadis Imran niki dipahami. Waktu tiang jaler niki suan maring nabi, nabi teng riku wonten kancane. Mulane tiang niki wau sing suan maring nabi uli uluk salam assalamu alaikum, sebab teng riku wonten tiang sanes. Jadi hadis siji ning dipahami loro. Mulane niki sing dijenengi khilaf. Niki sing dijenengi apa? Khilaf. Ulama berbeda pendapat ing dalam masalah nek sing disalami siji apa assalamu alaika? Napa assalamu Assalamualaikum. Ulama ingkang berpendapat senajan sing disalami niku siji niku nggunakaken assalamualaikum, dalile hadis Imran niki. Ja'a rajulun ila nabi, ana salah jeneng wong sowan maring nabi, dheweke uluk salam. Dipahami waktu niku nabi dhewek. Nah, tiang niki oleh uluk salam nggunakaken assalamu alaikum. Jelas nggih niki sedudukaken masalah perbedaane wau. Niki kan sami-sami selesai niki. Terus perbedaan pendapat sing go kaya bener tumen. Ngindal ulama sing nyebutaken nek dhewekan ka kum dianggap salah. Pripun? Nggih wong niki khilaf masalah khilaf. Masalah napa? Nggih, ulama ingkang berpendapat nek dhewekan assalamualaika, hadis niki dipahami kuwi nabi ora dhewek anak kancane. Mulane sahabat niki oleh uluk salam assalamu alaikum. Ulama ingkang berpendapat senajan dhewek niku assalamualaikum, wektu kuwi nabi dhewek. Mulane sahabat niki assalamu alaikum. Mangke kantun masing-masing niku sing nguataken pendapat niki nggih. Alasan niki sing nggunakaken pendapat niki nggih alasan niki. Ya niki masalah khilaf, mboten perlu ribut. Niki masalah khilaf sing kaya niki. Nggih, mangke tergantung pribadi-pribadi tiyang sing ajeng nguatna sing pundi kaya niku. Nah ning jenengan nguataken bener kabeh. Ngaku kabeh niku. Ini bukan masalah jenengan nguatakan pendapat sing nek walaupun dewekan kum, bukan masalah. Niki termasuk pendapat Imam Nawawi. Nek jenengan nguatakan pendapat nek dewekan ya aja kum wong dewek kum. Niki diantaranya pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Assalamu alaika. Dene pendapatnya Syekh Abdul Hamid. Kum niku luwih boleh agaken. Lebih ngegungakan. Ngatan nggih, wonten keterangan apa nggih? Ora alam perlu digoleki niku. Pendapat niki. Nggih, kita tingali penjelasan hadis salajengipun faradda alaihim. Summa jalasa. Dados wau wonten tiyang jaler soan maring Nabi alaihi salatu wasalam dheweke uluk salam assalamu alaikum. Faradda alaihi, monggo Nabi alaihi salatu wasalam jawab maring dheweke. Suma jalasa. Terus tiang niki lungguh. Tiang niki lungguh. Faradda alaihi, moko nabi awe jawaban. Suma jalasa. Terus tiang niki lungguh. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, moko nabi alaihi salatu wasallam ngendiko, asrun. Asrun. Napa ngasrun? 10. Napa maknane? Tiang niki angsal ganjaran 10. Nalikane dheweke uluk salam assalamualaikum, tiang niki angsal ganjaran 10. Summa jaa akhir. Summa jaa akhirun. Terus onten tiang sanese malih suan maring Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Faradda alaihi fajalasa. Monggo Nabi jawab maring wong niki, monggo terus tiang niki lungguh. Faqala isrun. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika 20. 20 pripun iki, Mang? 20 ganjaran. 20 nilene. Nggih, 20 nilene. Sapa wonten tambahan? Wa rahmatullah. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullah 20. Nek wonten tambahan wa barakatuhu 30. Suma jaa akhar. Terus teka suan liane malih. Faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tambahan wa barakatuh. Faradda alaihi mongko Nabi alaihi salatu wasalam aweh balasan. Terus tiang niki lungguh faqala salasun. Moga Nabi alaihi salatu wasalam ngendika 30. Wong ge oleh 30 ganjaran. Bedane salam karo kula nuwun, permisi, muhun. Bahasa Sundane muhun napa? Napa? Punten, oh muhun. Punten. Punten. Kumaha iya? Nek mboten asal nilai-nilai sing ngene iki. Lah niki ampun diroba-roba ampun. Wong niki saking nabi nggih. Khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aning sebagian tiang sing ngakune kritis napa-napa. Kuwi kan Arab. akhirnya diropa Jawa yang nganggo Jawa, mangga sing Sunda nganggo Sunda, sing Inggris nganggo Inggris, sing Amerika nganggo Amerika, ampun diroba-roba. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Pun sempurna niki agama. Salam nggih pun nonton ajarane kepripun? Terus napa malih nggih nonton ajaran. Agama Islam niki nggih wong sejagat. Rahmatan lil alamin. Alamin apa alamin? Ini sejagat. Sejagat. Nggih, teng pundi mawon, sinten mawon tiange. Nek niku muslim nggunakaken ajaran-ajaran Islam. Nggih nek muslim kudu gelem. Nek niku tiyang muslim kudu gelem. Nggih nrima nampa hukume Allah, hukume Nabi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu. Selima niki sikap tiyang muslim pasrah bongkokan maring ajaran Islam niki. Mboten duwe rasa mangkel, mboten duwe rasa beban, berat, ngereh, legowo. Dadi wonten sing telung, wonten sing 10, wau nilaine nggih. Wonten sing 20. Onten sing 30. Al jazza min jinsil amal. Balasan iku tergantung jenis sing amalan. Nggih pancen luwih keses iki nek tekan tak rampung wa rahmatullahi wa barakatuh nggih. Ambekane suwe energi sing ditokaken nggih. Luwih akeh. Al jazza min jinsil amal. Lah nggih, ning nyatane kan luwih akeh, luwih dawa, luwih suwek niku. Ya, coba mangke niki mangke wonten salami malaikat maring Aisyah. Mangke wonten pembahasan. Jadi Aisyah niku angsal salami malaikat niki. Luar biasa Aisyah. Malaikat piluk salam nggih. Nggih, nggih mangke niki wonten pembahasan. Lah seniki wonten mboten sing ngulih 40. Niku kan 10, 20, 30. Mboten wonten sing kepengin ulih 40 sih niki. Anten riwayat Abu Daud. Anten tambahan wa maghfiratuhu. Anten nggih. Wa fi riwayat li Abi Daud bi isnadin hasan min tariqi Sahal bin Mu'ad an abihi qala summa ata akhar fa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Fa qala arbaun. Anten niku nggih. Niki angsal 40. Nggih, niki kudune wonten dalil nggih. Wong niki urusan agama. Mangke terus njenengan nambahi sing ora ana dalile ampun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Wa napa male niki? Lah nggih rahmatu rahmatullah kan rahmah ampun. Maghfirah terus napa male niki? Ampun, ampun nggih. Kejaban nek niku wonten apa? Dalil. Nggih, niki nggambaraken pilih uluk salam niki gadai kemuliaan keutamaan. Ganjaran niku lho. Ning selama niki kula njenengan mboten krasa nek angsal ganjaran. Ya wong salam ya biasa ini. Padahal niku wonten nilai ganjaran. Waalaikum. Nggih. Mboten wonten keterangan napa kalimate nggih. Mboten wonten keterangane kalimate. Faradda mawon niki. Faradda alaihi fajalasa. Mboten wonten penjelasan, mboten wonten penjelasan napa nabikum napa ka. Nggih. Nek ningali kaidah umum fa idza khuyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nek ningali ruduha nggih sesuai kalian salamet yang niki. Nek niki kum nggih kum, nek niku ka nggih ka. Allahu taala alam. Kan hayat niku lho wa idza khuyitum bitahiyatin wa idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruduha. Nah, ruduha niki kan semisal sing seimbang. Ya, nek ngrikane kum nggih kum, nek ngrikane ka ka, nek ngrikane assalamualaikum waalaikumsalam, nek ngrikane assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi, nek ngrikane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nek ngrikane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu jarang banget nggih wa maghfiratuhu niki nggih faruddu bi ahsana minha aw misliha. Faruddu bi ahsana minha aw rudduha. Rudduha. Sing salam muride maring gurune sing teka nggih kliru. Oh pripun pripun lha nggih niki teng kelas mun jagong napa dereng muride mun jagong gurune rawuh. Rawuhe guru salam uluk salam mboten. Lah nggih sing bener niku gurune sing uluk salam. Gurune sing uluk salam sebab gurune niki sing rawuh. Coba hadis niki wau. Hadis niki, hadis Imran bin Husain nggih. Ja'a rajulun ila nabi faqala assalamu alaikum. Sing uluk salam niku sing lungguh teng riku, napa sing rawuh? Wong sing ngadeg salam maring wong sing jagong. Lah kan mangke wonten pembahasan urutan-urutan ini kok. Wong sing mlaku salam karo wong sing lungguh. Kan niku kan? Wong sing nunggang kendaraan salam karo wong sing mlaku. Kan niku. Lah niki malah sing uluk salam dhisik sing jagong. Pertama, sing nomor kalih mboten perlu komando-komando. Pripun to coba? Lah nggih. Di komando. Nah, ketua kelasnya siap beri salam. Terus muridnya assalamualaikum. Ngati-hati nih bahaya nih. Terus nasi. Nggih, wallah alam sing tepat niku gurune sing mlebet niku uluk salam. Kados kisah niki wau. Kados kisah niki wau. Nggih. Dados umpamane nabi sing rawuh niku nggih nabi sing uluk salam. Niku. Nah niki wau kan sahabat sing uluk salam ngoten niku. Dadi umpamane nabi sing rawuh niku nggih nabi sing uluk salam. Oh ini guru nek guru agama assalamualaikum, nek sing guru non agama selamat pagi. Muslim senes guru agama, sing senes guru agamane ya niki ngati-hati niki. Jadi penting nak syariat ngoten niku nggih. Penting akan apa? Syariat. Lah ning kan wonge beragama. Nggih, wonge niku beragama ngoten niku. Napa terus nek sekolah umum ora kenang lakoni agama ngoten niku. Lah nggih. Salam pramuka. Mangke wonten salam pencak silat wonten nggih. Nggih, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama niki mun sempurna. Kula jenengan tugasnya mun gari nglakoni mawon. Ngelakoni pun cukup. Nih, betul saya ngangge reka-reka lah. Nggih, dados kaitanipun kalian pembahasan kaifiatus salam mau niki. Wonten khilaf bainal ulama masalah ka kali ya. Kum. Nggih, ka kali kum. Wa yaqulu raddu tiang sing jawab salam nalikane di uluki salam assalamualaikum jawab waalaikumussalam summa in kanal musallim lam yazid ala qawli assalamu alayka au assalamu alaikum nek sing uluk salam ora nambahi tegese mung cukup assalamualaikum utawi assalamu alayka tiang sing disalami cukup assalamu wa alaikumus salam Ning nek tiange sing salam uluk salam assalamu alayka warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Tiang sing jawab nggih sing lengkap. Assalamu alaikum warahmatullah utawi assalamu alayka warahmatullah. Likaulihi tabaraka taala wa idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tatos minimal niku imbang. Rudduha niki maknane misluha. Ai ruddu mislaha. Tekse kowe bales sing seimbang. Dene nek niku ditambahi niku hukume mustahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki hukume napa? Mustahab. Mustahab. Lan dipun anjuraken supados nganggo wawu. Assalamualaikum. Jawabane wa alaikumsalam. Wa alaikumsalam. Wonten tambahan apa? Wa. Wa alaikum. Yustahabbu ayakula wa alaikum biziyadatil wawu. Biziyadatil wawi ditambahi nganggo wawu. Nih, wa hadza hasan. Sehingga ini apik. Dan nek mboten ngangge wawu kenging mboten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mboten wa alaikumussalam. Kenging mboten. Ulama maringi penjelasan labas. Falabas. Nggih, mboten apa-apa. Ning tambahan wawu niki hasan. Nggih milih sing apik lah. Lah niki pun melampah nggih. Nggih. Alasan boten gunakaken wawu kenging berarti assalamualaikum alaikumussalam boten gunakaken apa wawu niki gunakaken dalil li anna Ibrahim alaihi salam lam ya'ti bil wawi fi raddihi salam alal malaika. Alasane sebab Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam nalikane diuluki salam dening malaikat jawabane mboten gunakaken wa. Faqalu salaman qala salamun. Malaikat-malaikat ngucapaken uluk salam maring Nabi Ibrahim salaman. Salame malaikat niki. Kalimat salame malaikat niku salaman. Qala Nabi Ibrahim maringi jawaban salamun. Mboten wa salamun mboten. Paham? Salamun niki mboten gunakaken wa. Fa in atabil wawi fahasan. Nek gunakaken wawu niki lebih bagus. Wa in tarakaha fala ba's. Nek ditinggalaken wawune niki nggih mboten napa-napa. Pun ngejang malih nggih. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammad. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.